Mitra Bisnis, dalam wacana pembentukan Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK, beberapa opsi muncul, antara lain Jokowi akan merampingkan kabinet guna efisiensi anggaran, juga wacana adanya kementerian baru, yakni Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Kedaulatan Pangan, dan Kementerian Kemaritiman. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fahri Ali. Pak Fahri, bagaimana pendapat Anda soal pembentukan kabinet baru nanti? Ya, sebenarnya ramping dan gemuk itu bukan persoalan besar gitu. Yang paling penting adalah bagaimana struktur dan alokasi peran kabinet Jokowi itu menggambarkan janji-janji kampanyenya. Dan di atas itu menggambarkan pandangan-pandangan ekonominya. Jadi kalau misalnya yang Anda sebut tadi itu ada Departemen atau Kementerian Kedaulatan Pangan dan Maritim ya, dan segala macam, itu memang betul-betul mencerminkan pandangan-pandangan ekonomi dari Jokowi gitu. Atau bisa kita sebut sebagai Jokowinomics. Dan itu akan terjadi memang reformasi yang luar biasa gitu. Nah, yang terpenting sebenarnya adalah juga menempatkan, kalau misalnya masih digunakan, adalah departemen atau kementerian daerah tertinggal gitu. Karena daerah tertinggal itu sebenarnya merupakan garis depan dari proses pembangunan gitu. Kalau departemen-departemen lain sebenarnya sudah well organized ya, jadi malah lebih bersifat self-sustain karena mereka udah mampu mengatur diri sendiri gitu. Tetapi kalau kementerian daerah tertinggal itu jelas merupakan tugas yang maha besar yang dihadapi oleh siapapun yang duduk menjadi menteri di situ gitu. Sebab wilayah departemen atau kementerian daerah tertinggal itu tidak ada teorinya kecuali kemudian digerakkan oleh sebuah kekuatan besar dengan backup politik dan ekonomi yang sangat memadai, baru kemudian terjadi perkembangan yang signifikan gitu. Nah, kalau misalnya benar ya Jokowi membangun departemen atau kementeriannya berdasarkan gagasan-gagasan yang Anda sampaikan tadi, maka sekarang itu tinggal memilih orangnya. Orang-orang itu ya, atau pejabat yang akan duduk di situ itu sebagian besar ya berasal dari luar partai, sebab mereka itulah yang mampu berkonsentrasi untuk bekerja, lalu kemudian yang memang mempunyai sejak awal mempunyai kemampuan teknokratik untuk melakukan itu gitu. Kalangan profesional, sebab sepanjang misalnya para politisi diletakkan di situ, maka konsentrasi mereka itu menjadi pecah gitu, antara partai politik yang mereka wakili dan pekerjaan yang diberikan oleh presiden gitu. Nah, kalau soal timing pembentukan dan pengumuman kabinet, kapan menurut Bapak yang ideal? Karena kita lihat pengumuman ini sangat dinanti-nantikan. Lantaran dinilai sempat membuat rupiah tergerus dan IHSG juga menjadi stuck. Sebenarnya begini, pengumuman itu tidak harus terburu-buru gitu. Mungkin bisa saja setelah pelantikan misalnya gitu. Nah, kalau IHSG lalu kemudian rupiah dan segala macam itu bersifat konjungtur gitu. Jadi dia bukan hanya didorong ya atau dipengaruhi oleh perkembangan pengumuman politik gitu, tetapi juga dan lebih fundamental tentang kondisi perekonomian Indonesia, misalnya kondisi neraca transaksi berjalan gitu. Kalau terjadi defisit itu tidak perlu walaupun sekarang diumumkan anggota-anggota kabinetnya, tetapi kalau terjadi defisit di dalam neraca transaksi berjalan, tetap saja kemudian harga-harga saham anjlok atau rupiah juga anjlok. Gitu. Jadi sebaiknya malah Jokowi dan Pak Yusuf Kalla itu memikirkan masa-masa, ambil pada momen yang terpenting dengan perhitungan itu tadi. Yang dihitung itu adalah apakah struktur dan alokasi peran dari kementerian-kementerian itu mencerminkan cita-cita ekonomi Jokowinomics. Demikian pengamat politik Fahri Ali. Saya Wendy Lim.